sejak ku bertemu denganmu dahulu. Ku sayangkan, ku sesalkan, berteman telah berlalu. Tinggal rasa rindu. Kapan ku bertemu? Ku titipkan tangis di hatiku. Terlalu berat beban hidupku, kekasihku. Ku lepaskan senyum dan tawaku untuk harapanku kepadamu. Oh, ku rasakan, ku harapkan kasih sayang di hatimu sejak ku bertemu denganmu dahulu. Sayangkan, ku sesalkan, berteman telah berlalu. Tinggal rasa rindu. Kapan ku sayang di hatimu sejak ku bertemu denganmu dah.